محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalalu yang telah melimpahkan sekian banyak rahmat kepada kita, dan di antara nikmat yang besar itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bermajelis di sore hari ini dalam rangka tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, majelis khusus untuk para ummahat, akhwat, dan juga dihadirkan ikhwah dan mengingatkan untuk kita mengikhlaskan niat kita semua lillahi ta'ala, kita datang bermajlis dalam rangka untuk melaksanakan satu ibadah yang besar, yaitu menuntut ilmu yang tergolong afdhalul a'mal, amalan yang paling mulia, yang membutuhkan kesabaran yang tinggi, membutuhkan keikhlasan dari kita. Ingat bahwa ini adalah ibadah, karena amalan ini dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu ini la tafaqquh fid din akan menjadi dasar seorang hamba beriman dengan akidah yang benar, menjadi dasar seorang beramal dengan amal yang benar. Maka ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan dalam rangka untuk mengikis, mengangkat kejahilan-kejahilan, kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita. Mungkin kita sering mendengar ucapan Al-Imamu Ahmad rahimahullah, Imamus Sunnah, ketika mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman hasunat niyatu, menuntut ilmu tidak ada yang bisa menandinginya keutamaannya bagi orang yang benar niatnya. Maka ditanyakan kepada al-imam, kaifa dhalik ya imam, bagaimana hal itu, dan niat yang benar dalam menuntut ilmu. Dijawab oleh beliau, yanwi raf'al 'ilm, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan menuntut ilmu untuk mengikis kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Hendaknya kita menyadari, terus menyadarkan diri kita bahwa kita ini penuh dengan kebodohan, penuh dengan kejahilan. Sehingga terus kita menyadari bahwa kita ini memang butuh untuk terus belajar, belajar, belajar menuntut ilmu. Tepis dari kita bisikan-bisikan, oh kita ini sudah Masya Allah, sudah banyak ilmu, ya sudah mulai hebat, na'udzubillah. Ya, tepis itu bisikan dari syaitan yang akan menghancurkan kita, al-'ujub bin-nafs, memandang diri hebat, membanggakan diri. Man nahnu, siapa kita ini? Al-Imam Syafi'i rahimahullah Nasirus Sunnah mengatakan, kullama zadattu ilman izdattu ilman bijahli. Setiap kali bertambah ilmuku, aku pun semakin menyadari bahwa ternyata diriku itu bodoh. Setiap kali bertambah ilmuku, aku setiap kali itu pula mengetahui bahwa diriku bodoh. Bagaimana maknanya? Karena ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah bertambah ilmunya, beliau pun menyadari bahwa sebelum dia mengetahui, ketika itu dia jahil bodoh dengan masalah itu. Kan begitu. Ketika bertambah ilmu, saat itulah kita mengetahui bahwa, oh kemarin sebelumnya belum tahu masalah itu. Berarti bodoh. Baru sekarang tahu. Setiap kali bertambah ilmu, baru sekarang tahu. Setiap kali bertambah ilmu, baru sekarang tahu. Sebelum mengetahuinya kan berarti bodoh dengan masalah itu. Ini semakin dasar dari banyak hal yang kita belum tahu. Belajar itu seumur hidup. Ya, sampai maut menjemput kita. Ya, ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, beliau membawa peralatan tulis-menulis untuk belajar. Nah, padahal sudah tua, sudah imam, ilamat haya imam, sampai kapan wahai imam? Dijawab oleh beliau, minal mahdi lallah. Berikan ayunan sampai ke liang lahat. Terus belajar. Minal makbar, sampai masuk ke kuburan. Nah, ma'al hibr ila al-maqbarah, bersama tinta sampai masuk dalam kubur, terus belajar. Barakallahu fiikum. Begitu banyak hal-hal yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari, permasalahan akidah, permasalahan iman, permasalahan hukum yang menuntut amalan, ibadah, yang semua itu harus wajib kita pelajari ilmu. Semakin bertambah ilmu yang disertai dengan iman dan aman, semakin mulia seseorang. Kunci kebaikan kunci kebaikan. Sebagaimana dipetik oleh ulama dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih, memahami agama ini. Fiqh, pemahaman di sini yakni fiqh dalam istilah syariat, maksudnya pemahaman yang meliputi masalah-masalah akidah dan masalah-masalah hukum amaliyah, ibadah, dan yang lain. Maka semakin banyak ilmu seseorang, berarti diketahuilah bahwa semakin besar kebaikan yang diinginkan padanya. Semakin sedikit ilmunya, semakin sedikit kebaikan yang diinginkan padanya. Yang tidak punya ilmu sama sekali, tidak punya fiqh sama sekali tentang agama ini, berarti tidak diinginkan kebaikan sama sekali pada diri. Oleh karena itu, kita berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikan kami kefaqihan tentang agama ini. Ya, berdoa. Karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang lebih besar nilainya daripada rezeki harta. Kalau kita meminta rezeki harta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki anak kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita lebih banyak lagi minta rezeki ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, beri kefaqihan kepada Ibnu Abbas tentang agama ini dan ajari dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi habrul ummah, alimnya umat ini, ya, cintanya umat ini, begitu banyak ilmunya, begitu banyak fatwanya, menunjukkan kefaqihannya, ilmu tafsirnya, dan sebagaimana diajarkan, ya, doa Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan padaku ilmu. Ilmu sebagaimana diterangkan oleh ulama hanya merupakan wasilah. Ilmu itu wasilah. Ini mengingatkan juga kepada kita, di antara niat yang kita luruskan ketika kita datang bermajelis ilmu adalah niat datang ke majelis ilmu menginginkan amal, bukan menginginkan ilmu semata. Yang diperhatikan. Ya. Bagaimana diucapkan oleh sebagian salaf, man jaa yuridu al-ilm, maksudnya la yuridu al-amal, la yanfa'uhu kathiru al-ilm. وَمَنْ جَاءَ لِلْعَمَلِ يَنْفَعُهُ قَلِيلُ الْعِلْمِ. Barang siapa datang hadir, yang dia niatkan adalah yang dia ingatkan adalah ilmu, ya, bukan amal, maka tidak bermanfaat baginya ilmu yang banyak yang dia dapatkan. Barang siapa datang niatnya untuk beramal, bermanfaat baginya ilmu yang sedikit. Karena buah ilmu itu adalah amal. Tujuan ilmu itu adalah amal. sebagaimana disebutkan di awal, ilmu itulah yang mendasari keimanan, akidah, keyakinan. Ilmu itu yang mendasari amal, ibadah seseorang, muamalah seseorang. Buah dari ilmu adalah amal. Yang menjadikan ilmu itu sebagai ilmu naf, ilmu yang bermanfaat adalah amal. Jika ilmu itu didengar, tetapi tidak diamalkan, tidak ada manfaat. Ilmu itu dicatat, dihafalkan, tetapi tidak diamalkan, tidak ada manfaat. Hanya menjadi sebatas teori saja. Ya. Bagaikan pohon yang ditanam, pohon tumbuh, tidak ada buahnya. Ilmu bila amal, kasyajarati bila tamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ini. Ikhlasan. Karena menuntut ilmu bermajlis adalah ibadah. Ya. Yang la yu'adilu ha syai liman sahhat niyat. Tidak ada yang setanding dengannya bagi yang benar niat. Sudah kita dengar tadi niatnya apa? Untuk mengikis kebodohan dari diri dan dari orang lain. Kemudian diniatkan datang bermajlis ilmu untuk amal. Tujuannya untuk amal. Bukan sebatas ilmu saja. Karena ilmu hanya wasilah. Tujuan daripada ilmu itu adalah ghayahnya, tujuannya adalah amal. Barakallahu fiikum. Dan kami di sini nasihatkan untuk para umat dan akhwat agar semangat, tidak boleh kalah dengan rijal, dengan kaum lelaki. Meskipun memiliki keterbatasan-keterbatasan tentunya. Dengan kodrat sebagai wanita, memiliki kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Tetapi kesempatan terbuka untuk mereka. Tidak sedikit wanita yang lebih mulia daripada lelaki. Meskipun dikatakan laisa dzakaru kal unsa, bukan laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Ya. Ditinjau dari jenisnya sebagai lelaki lebih mulia daripada wanita. Oleh karena itu pula para nabi rasul yang diutus semuanya dari kalangan lelaki. Wa ma arsalna min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak akan mengutus jadikan rasul kecuali dari kalangan lelaki. Maka wahyukan kepada mereka. Karena itu pula yang menjadi pemimpin adalah lelaki. Yang menjadi imam adalah lelaki. Dan wanita memiliki keterbatasan amal. Dan memiliki kekurangan, kelemahan dalam hal berfikir. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin azhaba lilubbi ar-rajul al-hazim min ihdakun. Tidaklah aku melihat dari kalangan orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya, amalnya, yang paling membingungkan seorang lelaki, ya, lelaki yang tegar sekalipun, selain salah satu dari kalian, dari kalangan perempuan, disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai naqisat aql wadi, kurang akalnya, kurang dininya, amalnya. Ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma nuqsati? Wama nuqsani? Wama nuqsanu aklihinna wa dinihinna?" Ya Rasulullah. Apa kekurangan akal dan kekurangan agama amalnya mereka? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa shahadatul mar'ah nisfu shahadati ar-rajul?" وليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصلي. Bukankah seorang wanita persaksiannya, nilai persaksiannya adalah setengah dari persaksian laki-laki. Oleh karena itu dalam persaksian di pengadilan, kalau dibutuhkan persaksian laki-laki, ya, dua orang tidak percaya, maka dari kalangan wanita, jika tidak dari kalangan laki, dari kalangan wanita, maka empat orang, dua laki-laki, kalau wanita yang bersaksi empat, nilai persaksiannya setengah dari saksian lagi tadi. Nah, ini menunjukkan kelemahan akalnya mereka. Oleh karena itu, keumuman kita mendapati wanita cenderung menilai perkara dengan perasaan. Dengan perasaan. Ya. Kecuali sebagian kecil wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita-wanita yang masya Allah. Nah. Sebagai contoh, bagaimana seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan kehebatan akalnya mampu menenangkan suaminya dan memberi solusi kepada suaminya pada kondisi yang sangat dibutuhkan. Dan ini harusnya dicontoh oleh para ummahat. Bagaimana menjadi seorang pendamping suami yang baik, pendamping suami yang mampu menenangkan suami, menolong suami, memberi solusi-solusi bagi suami dari kesulitan-kesulitannya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melaksanakan umrah Hudaybiyah dan ditahan oleh kufar Quraisy ketika sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah, sehingga dikenal dengan Umrah Hudaybiyah. Tertahan di situ. Ya, dilarang oleh kufar Quraisy untuk masuk ke Makkah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat untuk tahallul di situ. Tahallul. Menyembelih hadi. Ya, cukur rambut atau potong rambut. Yang sebagian sahabat, dan ada Umar radhiyallahu taala anhu. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di situ. Umar dan para sahabat kurang setuju dengan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pikirannya mereka, ya, kita perang saja. Masuk ke Makkah. Mereka siap mati. Ya, menjadi syuhada. Sebagaimana diterangkan oleh ulama, bahwa para sahabat ketika itu menyangka bahwa pilihan Nabi itu baru sebatas ijtihad pribadi beliau yang mungkin, ya, yang mungkin masih bisa ditimbang lagi. Ya, karena para sahabat pikirannya inginnya tetap masuk, teruskan umrah meskipun berperang dengan mereka. Sementara pandangan Nabi Rasul lain. Ya. Sehingga mereka tidak ada yang mau melakukan awalnya. Tidak ada yang mau tahallul di situ. Ini membuat Nabi bingung. Kemudian Nabi alaihissalam masuk, ya, dan menemui istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Melihat kondisi Nabi seperti itu, lihat problemnya apa, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha memberi solusi. Masya Allah, ya, mengatakan, yakni mengusulkan kepada Nabi SAW, yakni tidak perlu bicara, tetapi langsung lakukan saja. Kamu keluar, ya, potong hari, panggil tukang cukur, insya Allah mereka semua akan mengikuti. Dilakukan oleh Nabi benar. Tatkala Nabi SAW keluar menyembelih hadinya, ya, cukur rambutnya, para sahabat pun melihat bahwa ternyata perintah Nabi, pilihan Nabi itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Sudah itu pilihannya. Tadinya para sahabat, ya, menyangka mungkin masih ada kesempatan untuk mereka bisa mengusulkan pilihannya. Tapi ketika melihat Nabi langsung melakukan seperti itu, mereka pun menyadari ini sudah tidak bisa. Akhirnya mereka kemudian berlomba-lomba mengikuti Nabi alaihi salam. Ini Masya Allah profil, ya, seorang istri yang akalnya mampu untuk memberi solusi kepada suaminya keluar dari problem yang besar. Seperti inilah yang patut dicontoh. Ya, bukan sebaliknya. Ketika suami ada problem menyampaikan, ya, keadaan di luar begini dan begitu, dibuat tambah jadi, iya memang begitu. Memang mereka itu begitu dan seterusnya. Sehingga tambah. Nah. Jadi karena umhat harus berkeyakinan insya Allah bisa seperti itu. Nah, berusaha bisa seperti itu. Menjadi istri yang baik, mendampingi suami, menolong suami, memberi solusi, membantu memberi solusi dari problem. Ya. Sehingga ta'awun dengan suami sehingga terjaga dari fitnah, bukan sebaliknya. Nah, dan itu dengan terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, beramal dengan ilmu. Dan disebutkan tadi pada kelanjutan hadis, kekurangan amalnya agamanya adalah ketika haid, sama dengan haid adalah nifas, wanita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Ya, kita sama-sama mengetahui. Barakallahu fikum. Prinsip Ahlus Sunnah Jamaah tentang iman, bahwa iman itu adalah qaulun wa amal. Qaul wa amal. Qaul artinya qaulul qalb, yaitu iqrarul qalb. Ucapan kalbu maksudnya iqrar, keyakinan kalbu. Kemudian qaul bil lisan, yaitu iqrar bil lisan, diucapkan. Kemudian amal yang dimaksud adalah amal, beramal dengan kalbu, amalan kalbu, amal dengan lisan, dan amal dengan jawarih. Amal, ya, masuk dalam definisi iman. Ya, ini qaul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah yang mengeluarkan amal dari iman, tidak masukkan dalam pengertian iman. Ya. Sehingga tergolong dari murji'atul fuqaha. Sehingga dengan sebab itu, ya, ada sebagian ulama yang sampai mentabdi' Al-Imam Abu Hanifah gara-gara itu. Dan ada sebagian yang mentasmi', yakni mengecam dan menyalahkan pendapat itu meskipun tidak sampai mentabdi'. Nah, menurut Syekhuna Ubaid Al-Jabir hafizahullah, Al-Imam Abu Hanifah, min ahli sunnah fil jumlah, ahli sunnah secara garis besar ahli sunnah, tetapi pendapatnya ini, masalah iman ini, jika amal dia dimasukkan dalam, ya, pengertian iman, makna iman ini adalah salah, keliru, ya, tetapi tidak sampai kemudian ditabdi'. Al-iman yazidu bitta'ah yanqus bil ma'siyah. Inna nafsus sunnah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan melemah dengan maksiat. Ya. Sebenarnya banyak perkara yang akan menambah keimanan, bukan hanya na'am amal ibadah dalam arti sholat, puasa, dan semisalnya saja. Termasuk memperhatikan, ya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala al-khalqiyah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitar kita. Makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kebesaran, kekuasaan Allah bahkan pada diri kita. Ya, terdapat tanda-tanda kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mati kemudian kita pikirkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ini dengan fungsi ini. Subhanallah. menciptakan makhluk ini, makhluk itu yang tidak ada yang kuasa kecuali Allah SWT, itu menambah iman. Nah, tapi diantara yang menambah iman adalah ketaatan. Yazidu tha'a wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, di sini ada sisi kelemahan ketika wanita sedang haid, nifas, dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa berpuasa. Sementara lelaki di saat yang sama bisa sholat dan tetap berpuasa. Maka perbandingan ini yang menunjukkan kelemahan din, kelemahan amal wanita. Karena pada saat laki-laki bisa tetap sholat dan berpuasa, dengan itu ketaatan itu bertambah imannya. Pada saat yang sama mereka terhalangi. Haram berpuasa dan sholat pada saat haid. Ya, meskipun bisa tetap membaca Al-Quran, ya, dan amal-amal yang lainnya. Barakallahu fiik. Banyak wanita yang memiliki keutamaan. Nah, contoh lain yang mungkin bisa kita petik, ya, untuk dicontoh oleh para ummahat terkait menjadi profil istri yang bisa menjadi pendamping suami dalam menghadapi problemnya, menenangkannya, beri solusi. Kalau kita melihat sirah Nabi, awal ketika Nabi SAW didatangi wahyu, datang Jibril, ya, menyampaikan wahyu Iqra. Kemudian Nabi kaget, ketakutan dan pulang ke rumahnya. Ya. Dalam keadaan menggigil dan mengatakan kepada keluarganya, "Zammiluni, zammiluni, sulit aku. Bakhashitu ala nafsi, sungguh aku takut pada diriku." Kemudian dia bercerita dan ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri yang baik, pendamping. Ya, yang baik ditenangkan. La yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan menghinakan kamu. Ditenangkan. Nah, seperti itu. Eh. Kita mungkin pernah mendengar hadis Nabi SAW menyebutkan segolongan wanita yang punya keutamaan yang tinggi, dikatakan sebagai Sayyidat Nisa Ahlil Jannah, para pemimpin kaum wanita dalam jannah. Sebutkan nama-namanya. Asiyatu bintu Muzahid, istri Fir'aun. Bagaimana dia seorang istri suaminya adalah Fir'aun. Ya, subhanallah. Betapa sabarnya dia memperjuangkan akidahnya, imannya, amalannya. Nah, pentingnya dia meraih predikat yang tinggi ini tadi. Nah, kemudian Maryam binti Imran, Maryam ibunya Isa alaihissalam. Kemudian Khadijah istri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah binti Muhammad. Fatimah radhiyallahu anha putri Nabi. Nah, kesempatan terbuka untuk meraih keutamaan-keutamaan. Meskipun di tinjauan jenis sudah disebutkan tadi, desa dekat kalau untuk tentunya. Nah, tetapi afrod individunya tidak sedikit dari secara individual wanita itu lebih utama daripada banyak lelaki. Nah, dan kami nasihatkan kepada ummahat dan akhwat untuk ta'awun di antara mereka adalah birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Tidak ta'awun di atas ism dan aduan di atas dosa dan bermusuhan. Ta'awun al birri wa taqwa wa la ta'awun al ism wal aduan. Bermuamalah satu dengan yang lainnya dengan muamalah yang baik, saling menolong, mendukung kepada kebaikan dan ketakwaan, mendatangkan kepada saudaranya yakni saudara seiman apa yang dia suka jika dia didatangkan padanya yang semisal dengan itu dalam hal ucapan, dalam hal tindakan. Sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Amr bin As, rawahu Muslim, hadis yang panjang, cukup panjang. Di bagian akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian akhir hadis, "Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falta'tihi maniyatuhu." Nah, hadith yang asyahid yang diinginkan, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Man ahabba yudkhala al-jannata wa yuzahha anin nar fal ta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi al-yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa ingin masuk dalam jannah dan dijauhkan dari neraka, hendaknya ketika datang ajalnya dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia mendatangkan kepada manusia ucapan, tindakan, sikap dalam pergaulan, apa yang dia suka dia didatangkan yang semisal itu. Sebagaimana kita ingin orang lain jika bermuamalah dengan kita, bersikap dengan kita dengan sikap yang baik, yang sopan, kita berbicara dengan kalimat yang sopan, kalimat yang baik, yang menunjukkan hati, yang menyenangkan. Ya. Begitu pula hendaknya kita mendatangkan kepada orang lain seperti itu. Jadi kita mengukur. Kita mengukur dengan diri kita sendiri. Nah, kita menimbang dengan diri kita sendiri. Kalau kita, seandainya kita yang diperlakukan seperti itu, kita yang diberi ucapan dan kalimat yang seperti itu, kita tidak suka, begitu pula tentunya. Kalau kita yang memperlakukan orang seperti itu, kita yang berucap seperti orang lain, jadi tidak suka. Kalau begitu, jika kita tidak suka yang seperti itu, jika kita yang ya diperlakukan demikian, maka kita jangan perlakukan orang seperti itu. Barakallahu. Hilangkan sifat-sifat ya iri, dengki, hasad pada diri kita. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man kana yu'minu. Naam, Nabi Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nah, hadis ini hadis yang sangat besar kandungan maknanya, nilainya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Maksudnya tidak beriman dengan kesempurnaan iman yang wajib. Artinya berdosa. Bukan berarti dia jadi kafir, tidak. Tidak beriman maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kesempurnaan iman yang wajib. Artinya berdosa. Salah seorang dari kalian sampai dia menyukai saudaranya mendapatkan apa yang dia sukai, dia dapatkan. Jika ada salah satu dari kita, kita tidak suka melihat saudara kita mendapatkan apa yang, kalau kita yang dapat, kita suka. Maka kita berdosa. La yu'min. Maksudnya tidak beriman dengan kamal iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Pelakunya berdosa. Makna hadis ini adalah larangan hasad. Makna hadis ini adalah larangan hasad. Orang yang tidak masuk dalam hadis adalah orang yang hasid, orang yang hasad. Ketika kita suka kita dapat ilmu, kita suka kita rajin beramal, kita suka kita dapat rezeki, ya, kita suka ini dan itu, kebaikan akhirat dan kebaikan dunia meliputi, kebaikan akhirat dan kebaikan dunia, ya, kita suka kita dapat seperti itu, harusnya juga kita suka saudara kita dapat seperti itu. Nah, kapan kita tidak seperti itu, maka kita hasid. Coba. Ini putus sekali. Kapan kita tidak masuk dalam hadis ini, maka kita tergolong orang yang hasid, orang yang punya hasad. Iri dengki kepada saudaranya. Nah, karena kalau kita tidak menyukai ketika saudara kita dapat satu kebaikan, nikmat, baik nikmat dunia atau nikmat dini, ukhrawi, agama dan akhirat, maka ilmu, ketaatan, ya, keutamaan. Ketika kita tidak suka dia dapat itu, nah, kita sudah tidak masuk dalam hadis. Dan ketika kita tidak suka, berarti kita sudah hasad. Meskipun kita tidak sampai berangan-angan dan berharap-harap nikmat itu hilang darinya. Itu tingkatan yang lebih parah. Kalau kebencian kita, ketidaksukaan kita dari saudara kita yang dapat nikmat itu sampai pada tahap kita juga berangan-angan dan berharap-harap nikmat itu hilang dari dia, maka itu tingkatan hasad yang lebih parah. Sebatas kita sudah tidak suka, maka itu sudah hasad. Dengan itu, asin berdosa. Karena itu harus masuk dalam hadis jika ingin lepas dari dosa, yaitu kita suka saudara kita dapat kenikmatan itu, kebaikan itu, sebagaimana kita juga suka kalau kita yang dapat. Nah. Dan di situ ada unsur tidak puas dengan takdir. Ada unsur tidak puas dengan takdir. Ketika kita tidak suka saudara kita dapat nikmat ini dan itu ada unsur ketidakpuasan dengan takdir. Kenapa? Karena itu sudah diatur oleh Allah SWT. Takdir Allah yang mengaturnya. Dia dapat nikmat itu. Nah, ketika kita tidak suka, berarti kita tidak puas dengan takdir Allah SWT. Nah. Hai. Kadang, ya, terjadi fitnah dari unsur dari sisi hasad ini tadi. Nah, berawal dari hasad yang menyeret kepada fitnah yang menghancurkan seseorang. Jadi yang harus adalah membina ta'awun di antara ya sama muslim sama muslimah. Ta'awun di atas albir wa taqwa, sama-sama ingin kebaikan, sama-sama ingin dapat nikmat. Kalau kita suka dapat nikmat itu, kebaikan itu, kita juga ingin saudara kita dapat nikmat yang sama, kebaikan yang sama. Kemudian kita senantiasa saling menasehati. Nah, dan ini adalah ya bayaran dari sebuah persahabatan. Nah, pertemanan. Yang sedikit sekali orang yang membayar ini. Nah, banyak orang yang akrab, berteman, bersahabat. Ya. Sama-sama berusaha saling menjaga perasaan, menjaga supaya tidak tersinggung, menjaga hubungan supaya tetap baik, saling memberi hadiah, mengunjungi. Tapi ya, ketika saudaranya, sahabatnya, temannya butuh nasihat, dia tidak nasihat. Dia tidak nasihat. Dan justru ini, ya, ini yang paling mahal. Ya, kita pernah mendengar riwayat para sahabat, jika mereka ingin berpisah, ya, karena kita tahu setinggal Nabi SAW para sahabat berpencar. Nah, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayah, dalam rangka berdakwah, sampaikan dakwakan dariku meskipun hanya satu ayah. Maka sahabat yang satu yang lain saling berpesan. Nah, saling mengingatkan dengan surat Al-Asr. Wal'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Untuk saling tawasi. Nah, ini Syekh Al-Albani rahimahullah pernah menanyakan dan beberapa orang menjawab salah jawabannya. Nah. Ya, apa nilai harga persahabatan yang harus dibayar? Sedikit dari orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berteman, membayarnya. Jawabannya ternyata ini. Badlun nusih at-tawasi bilhaq wa sabar. Mencurahkan nasihat. Ketika melihat saudaranya, saudarinya, ya, tergelincir lisannya, tergelincir amalannya, sikapnya, maka dinasihat dengan penuh adab, dengan penuh ya kesopanan, dengan cara yang baik, tidak dalam bentuk yang membuat dia malu, yang membuat dia jatuh. Dinasihati berdua, diingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nah. Baik dalam hal ketergelinciran, dalam hal ini lisan atau sikap, ya, yang terkait dengan akhlak semata ataupun yang terkait dengan masalah mauqif, bermanhaj, terkait dengan akidah. Nah, menasehati, berusaha, ya, agar dia ternasehati dan menjadi baik kembali. Jika kita menyadari ini, seharusnya kita ketika dinasehati oleh saudara kita, saudari kita, kita bersyukur dan berterima kasih. Jazakallahu khairan. Inilah nilai persahabatan, temanan. Inilah teman yang betul-betul memperhatikan temannya, sahabat, bukan hanya ingin mengambil ya kepentingan dunianya saja, bukan dengan dalih semata menjaga keakraban supaya tidak rusak hubungan dan seterusnya, kemudian dibiarkan meskipun mengarah kepada penyimpangan, ketergelinciran ini dan itu. Sebaliknya, jadilah syahid bersyukur. Nah, barakallahu. Nah, moga-moga apa yang kami nasihatkan, beberapa perkara, ya, beberapa poin bermanfaat bagi kita semua, para ummahat, para akhwat. Semoga Allah SWT membimbing kita semua, memberi taufik, menolong diri kita untuk beramal. Nah, dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua dalam jannatul firdaus. Allahumma amin. Dengan ini kami akhiri nasihat ini, sia ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Jika ada yang mau ditanyakan dari kalangan ummahat, bisa ditulis. Nah, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apabila seorang istri sudah ditalak tiga oleh suami, kapan terhitung masa iddahnya? Apa dari setelah suami bilang talak tiga atau dari keputusan pengadilan? Bagaimana kalau suami mau rujuk atau harus menikah dulu dengan orang lain? Nah, talak tiga. Pertama, ana pahamkan dulu bahwa talak tiga itu maksudnya talak tiga yang jatuh melalui tahapan-tahapan talak pertama, talak kedua. Alal qawli sahih, benar, bukan, tidak masuk di dalamnya jika seorang suami mengatakan baru pertama kali mentalak dan dia mengatakan saya talak kamu selamanya, batta, saya talak tiga kamu, atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu tiga kali, nah, ya, itu tetap dianggap sah satu. Nah, tidak bisa jatuh tiga talak kecuali melalui tahapan, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar yang namanya suami istri itu tidak langsung lepas tapi melalui tahapan, ada rujuk, diberi kesempatan talak satu, ada kesempatan rujuk dalam masa iddah, ya, talak dua ada kesempatan rujuk, la'alla wa la'alla, barangkali, barangkali, ya, asa, asa, semoga, semoga masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Ya. Sebagian suami istri kan begitu, meskipun sudah jatuh talak, tapi kemudian dengan perjalanan bisa baik kembali. Nah, menunjukkan kepada kita, ya, sempurnanya syariat ini. Nah, kalau sudah talak tiga jatuh, setelah melalui proses talak satu, rujuk, kemudian talak dua, rujuk, ataukah sudah ditalak satu, maka iddah lepas, kemudian nikah lagi. Yang ini kembali lagi, tapi dengan melalui pernikahan, akad baru. Dikarenakan masa iddahnya sudah habis. Ya, maka tetap yang dulu itu, talak satu itu tetap dihitung. Meskipun sudah terjadi akad baru. Ya, karena kembalinya setelah rujuknya masa iddahnya habis. Kemudian kembali, berarti melalui akad baru. Maka ketika talak lagi setelah itu, maka talak dua yang sana tidak gugur yang sebelumnya. Nah, meskipun disering akan bahas. Sampai kemudian jatuh talak yang ketiga kalinya, talak yang terakhir. Nah, ditanyakan apakah terhitung masa iddahnya sampai yakni ketika suami mengucapkan talak atau berdasarkan keputusan pengadilan. Jawabannya, dengan suami mengucapkan talak, maka jatuh. Dan saat itu mulai berhitung iddah. Nah, adapun keputusan pengadilan ini terkait dengan masalah pengesahan, ya. Dan itu penting karena terkait dengan urusan-urusan surat nih, surat nikah, akte, naam. Tetapi secara hukum itu terkait dengan suami mengucapkan dan menjatuhkan talak, dan dengan itu mulai berhitung muka ini. Nah, bagaimana kalau suami mau rujuk? Tidak ada kesempatan rujuk kalau sudah talak 3. Sudah diberi kesempatan talak 1, talak 2. Sudah panjang kesempatannya. Talak 3 sudah jatuh, sudah tidak ada kesempatan rujuk. Apakah harus menikah dulu dengan orang lain? Nah, harus menikah dulu dengan orang lain dan sudah terjadi hubungan. Ya, tidak cukup dengan akad nikah, tetapi sudah digauli oleh suami yang baru itu dengan akad nikah yang saat tersebut. Kemudian Allah takdirkan keduanya berpisah karena perceraian atau suaminya meninggal. Setelah itu boleh menikahinya kembali. Nah, makanya berat memang kalau surat talak 3 aja. Hati-hati. Nah, makanya hati-hati. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan jika ada teman yang sudah dinasihati tetapi tetap tidak mau mendengar? Nah, kita tugasnya hanya sebatas menasehati. Nah, hidayah dia di Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang menentukan dia menerima nasihat atau tidak. Kita hanya berusaha menasihati. Nah, jika kita sudah menasihati, kita sudah melaksanakan kewajiban kita beramar ma'ruf nahi munkar, kewajiban kita melaksanakan ad-din nasiha. Nah, dia melaksanakannya atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Allahumma. Ada yang lain? Cukup? Ya. Nah, waktu juga sudah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah.